masyarakat masyarakat masih membantu diinisiasi oleh teman-teman dari relawan Masjid Indonesia Masjid Seluruh Karya sekitar tahun 2011 pasca erupsi Merapi 2010. Pesantren masyarakat Merapi Lembabu tergerak di bidang sosial, keagamaan dan ekonomi. Maka pesantren masyarakat Merapi Lembabu mendirikan program pengabdian dai dan bina masjid. Kita lahirkan juga program pengabdian dai dan bina masjid dan juga program madrasah Al-Quran dakwah dan dirasah. Kita unit pendidikan ini menerapkan kurikulum yaitu tertuang dalam 5 lantai pesantren. Yang pertama, Al-Quran menjadi jiwa hidupnya. Kemudian yang kedua adalah dakwah yang menjadi jiwa perjuangannya. Yang ketiga adalah masyarakat menjadi jiwa pengabdiannya. Kemudian yang keempat, kewirausahaan menjadi jiwa kemandirian. Yang terakhir adalah kerelawanan sebagai jiwa kesetiakawanannya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali rekan-rekan segala kebaikan yang kami terima, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk PMR dan bermanfaat untuk warga setempat. Dari saya sekian banyak terima kasih untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Saya mewakili masyarakat di pesantren sangat berterima kasih. Mungkin bisa lancar, saya melalui PMR lancar, saking sama Anglo mungkin saking lagi senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu itu apakah ketika bersama ceramah dekat Marbita? Apakah dakwah itu ketika bersama dekat Marbita? Apa? Yang dakwah itu ada itu yang saudara-saudara kumati menunjuk Marabi, Marbani, itu Wajah dan kemasyarakat dari tidak bersama Marbita dengan Allah itu dakwah. Karena itu juga perlu berasa di Marbita saja. Mari Alhamdulillah Ketua Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama dengan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu yang alhamdulillah hari ini bersama para santri dan asatid di sini kita telah melakukan pembinaan di beberapa puluh dusun dan insya Allah akan terus berkembang dengan support dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, selamat bergabung di dakwah Lereng Pegunungan Merapi Merbabu. Ya, boleh tepuk tangan dari dulu dong. Itu tadi video Ustadz Abdul Somad direkam oleh salah satu pendiri Allahu Yarham almarhum Abah Sani Rahman. Dan sekarang beliau mewariskan pesantren masyarakat Merapi Merbabu kepada kita semua untuk bisa kita jadikan sebagai ladang dakwah untuk semuanya. Saya masih ingat ketika saya diajak bergabung ke pesantren Merapi Merbabu, ketika saya keluar dari tempat sebelumnya itu, saya waktu itu belum merencanakan mau ikut ke siapa gitu, belum merencanakan. Tapi Ustaz Salim Masila ngajak saya ke PMTRI waktu itu. Ngajak aja pengen jalan-jalan aja waktu itu. Saya jalan, menyusuri lereng gunungnya, ke dusun-dusunnya, menikmati es anget dari warga, melihat sendiri bagaimana medan dakwah yang ada di sana, di mana yang dulunya ini sangat rawan pemurtadan. Alhamdulillah kemarin ketika saya melihat itu, saya langsung berpikir, selama ini saya di kota itu ngapain aja gitu loh. Melihat dengan jelas bahwasanya masyarakat-masyarakat dusun itu, masyarakat-masyarakat pelosok itu, sangat butuh pendampingan. Karena itu kita banyak sekali program-program pendampingan. Salah satunya kemarin santri-santri kita itu dikirim hingga ke rumah-rumah warga. Setiap dusunnya lebih dari 50 dusun yang saat ini kita kelola, yang saat ini kita bina, mereka mendampingi hingga ke rumah-rumahnya, mengajarkan ngaji, mengajarkan sholat, bahkan ikut berbaur dengan masyarakat. Masyarakat butuh orang untuk bertani, mereka ikut bertani, ikut menjaga ternak. Dalam rangka mereka benar-benar membina masyarakat. Karena dusun-dusun ini, beneran Bapak Ibu semuanya, sangat rawan pemurtadan. Sangat rawan sekali. Nanti mungkin insya Allah Ustaz Salim Afila banyak cerita tentang itu, bagaimana perjuangan beliau bersama Kang Puji, bersama Ustaz Ani Rahman, dan juga para pembina lainnya dalam upaya tetap menjaga keislaman warga-warga di sana, tetap menjaga nilai-nilai iman yang ada di sana. Saya sampaikan berikut laporan program Baitul Maal Merapi Merbabu yang meliputi banyak sekali program yang sudah kita kelola, yang sudah kita salurkan, dan yang sudah kita bina untuk masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, amal sosial, hingga sampai dengan pembangunan-pembangunan yang mereka kelola, akhirnya kita support. Seperti toilet umumnya kita support. Mereka punya musola kita support. Jadi benar, alhamdulillah, melalui bantuan, melalui kontribusi bapak-bapak semua yang ada di sini, yang kemarin maupun nanti, ataupun kapanpun nanti, insya Allah, alhamdulillah, ini merupakan hasil dari kontribusi Bapak Ibu selama ini untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Pun demikian, kita punya program banyak sekali yang sudah kita salurkan, jumlahnya miliaran, banyak bangunan yang sudah terbangun, banyak masyarakat yang sudah terbantu, banyak Al-Quran yang sudah tersalurkan, dengan kontribusi infak 10.000 per pekan, itu konsisten Ustaz. Jadi kita punya program infak 10.000 per pekan, yang ikut itu lebih dari 70.000 orang. Nah, ini makanya kami yang mengundang di sini, semuanya kita undang. Dalam artian, ada yang undang, ada yang datang dengan skala yang besar, ada yang datang di sini dengan kontribusi infaknya hanya 10.000. Tapi dia rutin, istiqomah setiap Jumat 10.000, maka sebagai upaya kami memuliakan para donatur, kita hadirkan beliau ke sini, ketemu dengan para ustaz-ustaz, ketemu dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Next. Kita melakukan program pemberdayaan ekonomi umat. Kita sudah menyalurkan lebih dari 1 miliar dengan konsep pesantren mandiri. Kita di sana punya, ini sekarang sedang ada pembangunan homestay dan juga warung kopi. Nah, ini diupayakan supaya nanti kalau misalkan ada tamu, ada tuan-tuan guru yang datang, itu nggak nyari penginapan di mana-mana lagi, di pesantren saja. Sekaligus ini menjadi pemberdayaan ekonomi, menjadi pemasukan dari pesantren. Kita upayakan pesantren kita itu mandiri. Makanya ada warung kopi, insya Allah, ada homestay, insya Allah, kita sedang membangun toko bangunan juga, ya, Pak, ya. Sudah jalan, alhamdulillah. Lanjut. Lalu kita memberikan beasiswa kepada kader-kader kita yang kita didik untuk menjadi da'i dan imam masjid yang siap diterjunkan ke pelosok. Santri-santri kita di sana itu santri-santri yang tangguh. Mereka dididik di lereng gunung, maka mereka dikirimkan ke dusun-dusun, kita upayakan, maka mereka semua insya Allah diberikan beasiswa di pesantren Merapi Merbabu itu. Untuk da'i dan imam masjidnya 100% itu gratis. Dan ini semuanya berkat kontribusi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Dan juga kita juga baru saja kemarin melaunching program yang baru, yaitu pesantren Difatama. Ini khusus pesantren penyandang disabilitas dan juga autis. Itu juga disupport oleh pesantren Merapi Merbabu. Lokasinya itu ada di Bantul. Nah, santri-santri difabel, santri-santri autis, itu alhamdulillah kemarin yang autis hafif 14 juz. Jadi benar-benar ini kita upayakan bersama. Lalu ada pendidikan anak di pegunungan, anak-anak di sana kita berdayakan, kita didik, kita berikan beasiswa. Termasuk salah satunya adalah yang di dekat pesantren kita, kita beasiswakan menjadi bidan agar nanti bisa menjadi bidan di dusun tersebut. Lalu ada cluster program pendidikan, di mana kita sudah membangun pesantren putri dan saat ini masih terus berlangsung. Kita membangun kawasan untuk para asatidz dan juga pembangunan asrama. Dan ini semua akan diucapkan sekali lagi jazakumullah khair atas kontribusinya selama ini. Kita masuk ke kluster program kesehatan, kita terus membina santri-santri dan juga warga-warga sekitar agar terus bisa merasakan udara yang sejuk dari sana, karena memang benar di sana itu ada Elia itu pedagang sayur keliling. Mereka dari gunung nanti turun ke Jogja naik motor, mereka berangkat jam 2 pagi gitu kan, terus nanti pulangnya jam 10. Sebelum berangkat biasanya itu mereka singgah dulu ke pesantren, pulangnya kalau nggak habis juga mereka memberikan sayur-sayuran sisanya juga ke pesantren. Karena hubungan erat pesantren dan warga, alhamdulillah pesantren itu selain memaksimalkan dan menyantuni masyarakat, masyarakatnya juga berkontribusi untuk pesantren. Lalu ada program dakwahnya, ada banyak sekali yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tapi nanti ada yang unik. Nanti sore Ustadz Abdul Somad mau kita ajak ke lereng-lereng gunung, ke dusun-dusun, kita berbagi minyak goreng. Ini unik, kemarin itu saat krisis minyak goreng, susah. Bayangin nih, kita yang di kota kan mengalami susah banget dari minyak goreng. Kalau ada pun harganya berlipat-lipat. Bayangkan kita yang di kota saja kesulitan minyak goreng, apalagi warga yang di dusun sana. Maka kemarin kita bersama Ustaz Salim Afila buat program minyak goreng gratis, bagi-bagi minyak goreng. Sampai ke kaki-kaki gunung, sampai ke dusun tertinggi waktu itu. Kita naik ke atas itu, jalan itu udah gak kelihatan, udah kabut semua gitu. Kita bagi-bagi minyak goreng, alhamdulillah mereka tuh bahagianya tuh sederhana. Kita kasih minyak goreng 2 liter, mereka bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah bisa goreng tempe lagi gitu. Alhamdulillah gak makan rebusan doang gitu. Karena selama ini ketika krisis minyak goreng itu, mereka sangat kesulitan sekali. Karena itu program minyak goreng kita itu sudah kita keluarkan, sudah kita salurkan melalui jamaah yang istiqomah kontribusi di pesantren Merapi Merbabu senilai 1,2 miliar. Itu untuk beli minyak goreng doang gitu. Alhamdulillah, jazakumullah. Dan banyak sekali program-program di pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang teman-teman bisa saksikan atau mungkin kapan waktu bisa berkunjung ke pesantren kami. Kita terbuka, setiap hari terbuka, banyak sekali aktivitas-aktivitas santri. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau safari dakwah, gathering atau apapun di sana tersedia, nanti kita ajak ke dusun-dusun yang kami bina. Ada lebih dari 50 dusun, dan itu kayak self-healing bagi kita. Kita yang mumet di kota dengan segala hiruk-piruknya, melihat di sana, kena mental biasanya. Oh, ternyata di sana lebih susah. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena saya paham, saya mengerti, yang ibu-ibu, bapak-bapak tunggu di sini adalah Ustaz Abdul Somad. Maka saya pamit, dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi sudah berkontribusi dan akan terus selalu berkontribusi insya Allah di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Maka dengan ini kami undang semuanya para donatur di sini untuk kapan-kapan bisa, nanti malam boleh. Nah benar tuh, nanti malam boleh tuh ke PNTRI, beliau ada public affair di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini laporan penyaluran, jadi tanah dari para masyarakat, para donatur, endowment semuanya sudah disalurkan semuanya. Sebab 70.000 10.000 per pekan diikuti lebih dari 70.000 orang. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Banyak itu. Banyak. Jadi kita ngambil istiqomahnya. Kadang-kadang orang berpikir gini, Mas Iqbal, ketika harus kontribusi, harus banyak ribet, harus gini-gini segala macam. Maka kita punya program itu memudahkan orang lain untuk berinfak. Jadi gak ada alasan lagi. Gak ada alasan lagi. Ternyata 10 ribu itu bisa. Dan itu per pekan. Coba bayangin 10 ribu biasanya buat apa? Ya. Tapi 10 ribu di Merapi Merbabu itu bisa bangun penuh, bisa berkontribusi untuk masyarakat, bisa beli minyak goreng dan lain-lain. Asal berjamaahnya. Asal berjamaahnya. Selesai. Terima kasih Ale Abdullah, mudah-mudahan istiqomah juga doakan kami. Kalau sudah melihat begini rasa-rasanya, saya pribadi itu nggak ada apa-apanya ya teman-teman ya. Apalagi dia ada perjuangan dari teman-teman di pedalaman. Saya pernah dengar kabar dari Kostif, pemberkatan itu di luar sana banyak sekali dan masif. Bahkan ada yang murtadnya itu setahun sekali menjelang Natal, bersama. Jadi menjelang Natal misalnya itu mereka murtad masal di satu kampung, kemudian setelah Natal mereka mukmin lagi, beriman lagi. Ada yang mingguan bahkan, jadi setiap kali Jumat mereka Jumatan, tapi begitu hari Minggu karena mereka bisa rumput di gereja-gereja, ya mereka, saya nggak tahu terpaksa atau dipaksa keadaan, ya akhirnya menjadi murtad. Nah itulah yang rasanya tadi kata Ali benar sekali, saya di kota teriak-teriak soal training public speaking gitu ya. Ternyata mereka lebih, kalau saya sempat tadi, dakwah. Ya. Dakwah yang sendiri adalah mengajak dan orang-orang yang ada di situ. Tidak hanya pesantren Merapi Merbabu, banyak sekali pesantren, banyak sekali orang-orang di pedalaman, di pelosok yang juga berdakwah. Rasa-rasanya kalau kita tidak bisa berdakwah, kita bukan alim ulama, kita bukan individual muslim, kita masih punya kesempatan untuk memudahkan jalan dakwah. Insya Allah, ya, Ibu ya, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sebab bahwa agama ini harus terus berjalan. Dan satu hal yang selalu saya ingat, bahwa peradaban ini, peradaban Islam pasti akan bergulir, Islam pasti akan kembali jaya bersama kita atau tidak. Jadi sesuai janji Rasulullah, Islam pasti akan muncul kembali tergantung. Jadi Islam tidak menunggu kita, Allah tidak menunggu kita, suka tidak suka peradaban ini pasti akan terjadi. Ketika peradaban sudah terjadi, kita ada di mana? Nah itu nanti yang akan menjadi pertanyaan besar. Selanjutnya kita akan mendengarkan kajian tausiah yang pertama dari guru kita, kata Imam Syafi'i, kalau ingin dapat ilmu ada 6 dan yang terakhir itu dekat-dekat dengan Ustaz. Suhbatul Ustaz, gitu ya? Ustaz ya? Suhbatul Ustaz. Maka beliau-beliau berdua ini dan nanti disusul dengan Ustaz Luqman, saya sedang berdekat-dekat dengan beliau bertiga, mudah-mudahan jadi salah satu keberkahan ilmunya dan memudahkan kita dapat ilmu dari beliau semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz Salim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul al-fadil, hadratul mukarramin, guru kita semua, tuan guru, Ustaz Abdul Samad, para asatidz, pembina Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, Satu Jinatono, seluruh jajaran, para asatidz yang tidak dapat disebut satu persatu, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin kajian bersama guru kita Ustaz Abdul Samad, yang juga tidak dapat saya sebut satu persatu, tapi Masya Allah kami tidak menyangka bahkan ini ada dari Jakarta, berapa orang yang kami undang, yang kami undang itu dalam hati sebenarnya ini bagian hanya sebagai fitnah kami bahwa kami menyediakan kajian untuk para beliau bersama Ustaz Abdul Somad, tapi kami tidak sejauh itu berpikir beliau berkenan untuk rawuh ke Jogja, tapi Masya Allah ada rawuh sekeluarga, ada Pak Muhammad Zainuri, ada Dr. Mutasari yang jauh-jauh datang dari Jakarta langsung terbang pagi ini untuk rawuh di tempat ini untuk bersama dengan kita. Lebih-lebih dari para bapak dan para ibu di Yogyakarta dan sekitarnya yang terang bersama selama ini dakwahnya pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Saya tadi sempat speechless, tidak bisa berkata-kata atas perkenan bapak ibu semua rawuh dengan semua waktu berharga yang bapak ibu korbankan untuk memenuhi undangan kami. Kami ucapkan jazakumullahu anna khairan. Hanya Allah Subhanahu wa Taala yang bisa membalas dengan kebaikan yang sempurna di dunia dan akhirat. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena suasananya itu Ustaz Abdul Somad hadir 30 September beracara sampai 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober. Suasananya itu suasana 1965. Hari ini sangat relevan dengan dua di antara beberapa titik yang beliau kunjungi untuk menyampaikan tablik akbar. Yang pertama Masjid Jogor Karian yang di tahun 1955 pemilu pertama Indonesia 80% warganya milih PKI. Yang kemudian guru kita Ustaz Muhammad Yasir ASP mengarahkan generasi beliau dan generasi di bawah-bawahnya sampai kemudian juga generasi kami-kami untuk melakukan transformasi masyarakat di Jogor Karian berbasis masjid. Dan itu alhamdulillah sudah melahirkan 19 skripsi, 5 tesis, 2 disertasi tentang transformasi masyarakat di Jogor Karian dari masyarakat abangan, bahkan komunis, karena bahkan di tahun 66 di Jogor Karian masih ada Ketora Lekra. Lekra itu lembaga kepedulian rakyat under BPKI. Judul ketopraknya, drama panggungnya itu Patine Gusti Allah. Patine Gusti Allah itu bahasa Indonesianya kematian Tuhan. Itu dibikin ketoprak drama panggung. Bukan ketoprak yang makanan dulu. Nah, dan kemudian kita bisa melihat sendiri sekarang seperti apa Masjid Jogor Karian yang menjadi model pengembangan manajemen masjid dan menjadi percontohan se-Indonesia menjadi sumber tempat orang belajar seribadim dan lain-lain. Tentu tidak boleh berhenti kalau ada eksperimen transformasi masyarakat berbasis masjid. Kita juga menginginkan ada eksperimen transformasi masyarakat berbasis pesantren. Dan daerah di antara Gunung Merapi dan Merbabu di tahun 1966 juga disebut sebagai Merapi Merbabu Kompleks, MMC. Merapi Merbabu Kompleks ini istilah yang digunakan pada waktu itu untuk menyebut tempat pelarian teman-teman ex-Partai Komunis Indonesia yang kemudian pada waktu itu dikejar-kejar oleh RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, cikal bakal Kopassus, di bawah komando Jenderal Sarwo Edi Wibowo, mertuanya Pak SBY, dan pada waktu itu RPKAD itu menggandeng santri. Sehingga waktu itu Banser dari Sang Ansor Serbaguna itu digandeng oleh RPKAD dalam pemberantasan PKI. Sehingga teman-teman Merapi Merbabu Kompleks ini lari ke lereng Merapi Merbabu menghindar dari RPKAD dan teman-teman santri. Sehingga trauma mereka terhadap umat Islam cukup dalam. Bahkan ada beberapa yang ditangkap dan kemudian dibawa ke Pulau Buru, itu yang menangkap Banser diserahkan tentara. Sehingga trauma masyarakat ini pada saat itu terhadap umat Islam itu cukup kuat, sehingga ketika tahun 70-an teman-teman misionaris masuk, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya banyak di antara mereka yang menyambut dengan sangat baik dan dekat kebidikan. Itulah latar belakang dari masyarakat yang ada di Merapi Merbabu Kompleks yang Masya Allah Tabaraka Rahman di tahun 2010 Allah memberikan taufik kepada Allah Jarham Haji Muhammad Fadil Rahman Ustaz Sujartono, kami menyertai beliau-beliau pasca erupsi Merapi itu. Kita mensurvei daerah mana yang belum tercover oleh aksi-aksi kemanusiaan. Nah, karena daerah di sekitar Kecamatan Sawangan, Kecamatan Selaw, Cepoko, sampai agak ke arah Dukun, ini tidak ada korban jiwa, tidak ada awan panas maupun lahar panas yang mengarah ke situ, tapi tertutup oleh abu vulkanik tebal. Pada saat itu, lahan-lahan yang berisi kebun-kebun sayur rusak semua, atap-atap rumah, kanopi itu ambrol dan lain sebagainya, dan waktu itu daerah itu warnanya cuma satu, abu-abu. Untungnya bukan abu jahil, abu-abu. Abu-abu semuanya. Abu siapa pun? Abu duda. Jadi, pada saat kemudian kita melakukan observasi, ternyata begitu kita tanya kepada salah satu Pak Dayan, kepala dusun di sana, kita tanya, Pak, ini bagaimana? Kami, Mas, ini hitungannya begini mas, ini udah mau panen tapi kena abu rusak semua, nunggu supaya abu ini bisa ditanami lagi tanahnya, itu 3 bulan lagi musim hujan, bersih, kemudian baru setelah itu ditanami, panennya setelah itu 3-4 bulan lagi. Jadi total kami nunggu 6-7 bulan tanpa pendapatan. Kalau begitu Pak, sudah ada bantuan dari pemerintah belum? Oh sudah mas, bantuannya apa? Beras 1 karung 25 kg. Per kepala keluarga itu Pak, buatan itu sak dusun. 150 kakak dapat beras 25 kilo. Jadi pada waktu itu kemudian kita langsung bergerak memanfaatkan medsos dan jejaring teman-teman. Kita membentuk namanya Relawan Masjid Indonesia. Kita pokoknya menghidupkan masjid, dapsos, pengajian. Dapsos, pengajian. Dapsos, pengajian. Itu berjalan hampir 6 bulan setiap Sabtu dan Ahad. Sabtu bisa 2-3 tempat, Ahad itu 3-4 tempat. Kita bahkan minta bantuan para asatid dan penceramah dari Dewan Dakwah, dari Hidayatullah, bahkan dari Majelis Azikron, Ustaz Arifin Ilham mengirimkan 2 orang waktu itu, Ustaz Danul Sidik dan Ustaz Muslim Aziz. Kita minta untuk bantu kita pengajian-pengajian ini, baksos-baksos, seperti yang kemudian kita lakukan di Kabupaten. Dan Alhamdulillah, pembinaan itu terus berlanjut, tapi tadi di bulan ke-6, Allah ya sama Bapak itu ngendiko dek nek ini terus saya diksel ya dek maksudnya dari sini mas lah ya waktu itu kita kadang-kadang kendaraan harus berhenti satu tempat gitu ya bahan baksos itu dipikul bareng-bareng dari sana ke atas kadang-kadang ada banjir yang dingin jalan terputus sehingga harus minum ke situ gak bisa pulang 3 hari 3 malam dan lain sebagainya ini nah dia tambah tua kan memiliki terus orang kuat kita harus melakukan kaderisasi Ka'bah biar ada yang meneruskan. Maka kemudian Allah yang mengatakan gimana kalau kita bikin pesantren langsung ya kiri apa di duit apa kita punya uang untuk bikin pesantren terus pokoknya kita tadi bismillah dan kita beli tanah sak kuatir nanti Allah yang mencukupkan dan kemudian terwujudnya seperti Bapak Ibu sekarang saksikan pesantren masyarakat Melati Merbabu yang itu bukan merupakan sebuah hal yang baku, artinya tujuh itu tidak. Karena pesantren itu hanya konsekuensi dari keinginan kami agar dakwah di lereng Melati Merbabu itu berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi kalau suatu saat kita menemukan metode lain untuk membuat dakwah itu berkesinambungan dan pesantren tidak lagi dibutuhkan, pesantren itu tidak wajib, tidak apa-apa. Tapi tidak harus terus berlanjut. Itu yang menjadi pegangan kami ketika kemudian menginisiasi pesantren tersebut. Tapi Alhamdulillah, memang keberadaan pesantren menjadi sesuatu yang insya Allah akan sangat penting ke depan untuk dakwah dalam Merapi Merbabu. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Ale, kita terus dengan basis pesantren ini. Ya pesantren ini bedanya dengan pesantren lain, Bu. Tidak punya pagar, tidak punya gerbang. Santri kita bebas berinteraksi dengan masyarakat. Santri kita nyambung dengan masyarakat. Pendekatan-pendekatan kita adalah bagaimana seakrab mungkin masyarakat dengan santri, santrinya menjadi bermasyarakat, masyarakatnya menjadi rasa santri. Dulu ketika datang 2010, ada seorang ketua Karang Taruna di Dusun Wonolelo, Kecamatan Sawang, namanya Mas Marpomo. Punya anak masih kecil, masih SD, seragam SD-nya juga roknya pendek tinggi itu. Kita nggak nyangka bahwa keberadaan pesantren secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat misalnya tentang menjadi santri. Siapa yang menduga anaknya Mas Martomo ini saat sekarang menjadi ustazah, menjadi hafidz, menjadi seorang yang kemudian mengajar di sebuah pesantren Quran, suaminya seorang hafidz, alim, lulusan dari sebuah universitas di negeri Yaman. Kemudian ini kan menjadi standar baru karena Pak Martomo kita support untuk menjadi kepala desa. Nah kemudian, wah, punya Pak Lurah ini waktu ini mantunya Ustaz. Kalau mantu Ustaz itu 10 tahun yang lalu tidak ada yang membayangkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran pesantren membuat orang merasa terbuka. Akhirnya anak di pondok itu bukan sesuatu yang aneh. Mandatnya tidak di PMPRI, karena kalau mandat di PMPRI, kok mulai terus, mulai serat. Memang kita lupa mandatnya di luar, tetapi nanti kembali sebagai kader-kader dakwah yang siap membina masyarakat. Sementara santri-santri kita yang ditempatkan tadi ada kadang-kadang lucu satu tugasnya itu 3 bulan santri PPDIM untuk bertugas dengan masyarakat di tempatan di sana. Dia minta diperpanjang jadi 6 bulan. Dan minta diperpanjang sampai setahun ketika habis masa tugasnya diantar rame-rame saat dusun ke pesantren tangisan. Bahkan kemudian saat dusun nganter itu, nah sekarang kita tugasnya di pesantren namanya Ustaz Galang dulu ketika mondok di Bandri itu ketika jadi santri bertugas itu pulang ke pondok dibekali motor oleh warga yang urunan motor itu diwakafkan kepada pondok karena saking berterima kasihnya atas kehadiran santri kita membina di sana. Jadi Bapak Tuhan dalam hati Allah ya, selain hal-hal langsung yang dirasakan masyarakat, perubahan masyarakat, transformasi itu terasa dalam hal-hal yang kemudian kita kadang-kadang tidak menghitung dan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Yang jelas ketika memulai dulu, kami ingat datanya 30 dusun binaan awal pesantren Merapi Merdeka itu, 23 di antaranya ada gereja aktif. Alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang tinggal 7 yang aktif. Tekan kunci gara-gara salah satu pendetanya mobilnya dibeli Ustaz Salim terus pulang. Itu terjadi tahun 2011. Memang kita melakukan pendekatan ke masyarakat yang luar biasa. Ustaz Puji itu memberi selalu insight untuk pendekatan kepada masyarakat kepada kita itu Masya Allah. Bagaimana kita mendekati masyarakat? Wah dulu ketika pesantren mau dibangun, dituduh teroris, dituduh Wahabi, dituduh radikal, dituduh ekstremis, tuduhannya ala kacau, aliran pokok jombang. Ini tuh simpel, sabwes gampang kita bikin pengajian akbar di pesantren, yang mengadakan pesantren, yang kita undang jadi mubalik, polisi aktif, suruh misi pengajian pakai seragam kita gantiin. Datang pakai mobil patwal, nguing-nguing-nguing, wes. Betul, begitu ada mubalik AKBP Imam Subarno, ngisi pengajian di PMP, habis itu masyarakat berbalik. Kalau kita jelaskan ke satu-satu masjid, meniru lambi ini, yang saya usah tunggu saja, sampai bibirnya itu, Alhamdulillah, itu orang belum tentu percaya. Tapi begitu ada orang berseragam polisi ngisi pengajian, masyarakat langsung mengatakan, tidak mungkin teroris, wong kancane polisi. Ketika kemudian kita mau sosialisasi pembangunan Pondok Putri, ada tokoh-tokoh masyarakat mungkin masih keberatan, datangin silaturahmi bersama Ustaz Sugiarto satu-satu, ya caranya bagaimana biar mereka tidak mengira kita ini aliran aneh-aneh. Kebetulan, kepada Allah, Alhamdulillah, itu pada saat demam batu akik 2015, saya kalau ke daerah-daerah itu dapat pengasihan. Pengasihan itu maksudnya dikasih. Dikasih batu-batu akik, enak cincinnya. Nah itu kita sowan kepada tokoh masyarakat, hadiahnya batu, akhirnya kita berikan kepada mereka. Sampai ke masjid sholat itu jadi pameran. Allahu Akbar. Oh, santunya yang sujud itu tangannya dibundang supaya pakeknya kelihatan tutup sampai samping ini. Ya Allah. Ketika kemudian ada isu Pondok Putri ini ditolak kalau santri putrinya pakai cadar, ya santri putrinya yang waktu itu pakai masker semua karena lagi pandemi itu kita utus untuk belanja ke warung-warung ibu-ibu warga dusun diberi bekal bagian sama pesantren suruh bayar nanti kalau habis bayar gak ada kembalian bilang gak usah perlu kembaliannya semua nama uangnya 100 ribuan semua gak usah kembalian terus ngobrol asik akhirnya ibu-ibu bilang mbak ini tuh baik baik ini nak belanjaran ya lo kalau belanja nggak minta kembalian kan alhamdulillah jadi pendekatan dakwah yang seperti itu menjadikan kita punya ukuran menarik. Tadi ada Ustadz Soleh yang ditampilkan di Sembilu Surabaya itu dulu muslimnya 7 kakak sekarang 54 kakak alhamdulillah. Kemudian ada dusun namanya ya dusun tertinggi kita namanya apa itu masalahnya yang kebetulan yang jalan Merapi ada satu lagi yang jalan Merdeka itu dulu temut-temut itu dulu 90% sudah bukan muslim sekarang alhamdulillah yang belum muslim tinggal 11 jiwa mohon doanya mudah-mudahan Allah selalu jaga dakwah di pesantren masyarakat Merapi Merdeka dan Bapak Ibu yang selama ini telah berkontribusi sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan atas dukungannya terhadap pesantren masyarakat Melaku Merdeka, tak henti-henti, tak bosan-bosan kami mengajak, monggo rawuh, merasakan suasana di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, betul-betul dengan view terkait Merapi Merbabu, dan bisa wisata dakwah, jelajah pegunungan, datang ke dusun-dusun binaan, merasakan sensasi semilir udara, dan bagaimana melihat warga bekerja di lereng-lereng yang begitu curam, bertanam berbagai macam sayur, dan seperti sekarang dialami pondok, pasti nanti pulang dibawain sayur. Di pondok itu, kalau ada pesantren lain studi banding, bubur. Ini kok biaya konsumsi santrinya sedikit, Ustaz? Karena di sini tiap hari ada warga yang bawa sayur diberikan kepada para santri. Masya Allah, sabar teman. Dan itu yang kemudian kita terus punya komitmen untuk mengkontribusikan santri kita ke tengah masyarakat, membina, membawa ke, insya Allah, mudah-mudahan menjadi muslim yang semakin baik, semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Salim Afiyah dan seluruh pengurus dari Duha, Duha, Tolha, ada juga Sahat bin Abi Waqqas. Jadi saya ketika melihat dari tadi Bapak Ibu ini seperti para sahabat itu ya. Jadi dakwahnya menggunakan harta. Kalau sahabat dulu ya harta, ya jiwa, ya fisik semuanya. Tapi kalau di masa sekarang ada pembagian-pembagiannya, betul ya? Ada yang seperti teman-teman yang disampaikan Merapi Merbabu dan teman-teman yang lain dengan jiwanya, dengan fisiknya. Ada orang-orang yang masih ingin mengikuti Bapak Ibu hadir di sini, ya? Kisah sepertiga orang Madinah itu pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Betul ya, Ustaz ya? Sepertiga pernah dikasih pinjaman dan sepertiga lagi pernah disilaturahimi Abdurrahman bin Auf menggunakan hartanya. Maka itulah ketika harta di tangan orang mukmin, di tangan beriman, maka insya Allah akan optimal, akan yang terbaik, yang itu adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, sahabatku, ayah bunda, bapak ibu semuanya, kita akan langsung saksikan, dengarkan, simak nasihat dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Heru, Ustaz Puji, Sayyidi Al-Habib Ja'far Al-Jufri, beserta para asatiz yang tak dapat saya sebutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, abang-abang, kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu datang dari jauh. Semuanya insya Allah selalu dalam rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pilihannya ke Ustaz Salim, kalau saya datang hari Kamis, pulangnya Ahad. Kalau datangnya hari Jumat, pulangnya Senin. Tidak boleh lebih dari itu, nanti dicurigai buka cabang. Lalu Ustaz Salim memilih hari Jumat, maka saya pulang besok. Hari pertama, saya diajak untuk melihat masa lalu. Hari terakhir, insya Allah hari ini dan besok dilihat untuk melihat masa depan. Masa lalu itu dibawa ziarah ke makam Mbah Romo Kiai Haji Muhammad Munawir, pendiri Pondok Pesantren Munawir Krapyak. Setelah itu ziarah ke makam Kiai Haji Syekh Ahmad Dahlan. Mereka adalah orang-orang yang berjuang 100 tahun yang lalu. Sampai hari ini kuburnya masih dicari. Masih dibacakan Al-Fatihah, kader-kadernya ke seluruh penjuru dunia. Yang satu sebagai Syekhul Muqri'in wal Huffaz, induknya para ahli qiraat dan penghafal Quran. Hampir di setiap desa, kabupaten, kecamatan ada murid-murid mereka. Yang satu lagi sebagai tokoh dakwah, pendiri organisasi besar bahkan ter di Indonesia, Muhammadiyah. Saya sedang disadarkan oleh Ustaz Salim, wahai Ustaz Somad, hidup ini tidak lama, sudah lewat satu ujian COVID-19, tapi tidak mustahil 2021 akan datang. Bagaimana bekal kita ke depan? Mereka meninggalkan kader-kader yang luar biasa. Berapa pesantrennya, berapa universitasnya, berapa tokoh-tokohnya, berapa profesor yang sudah dihasilkan. Dan mereka kembali ke tanah, kuburnya biasa saja. Tapi karya mereka luar biasa. Lalu kemudian beberapa hari ini saya dibawa berkeliling masjid, Tanah Lapang. lalu kemudian hari ini dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka bukan ustadz, mereka bukan alim ulama, tapi pahalanya di akhirat sama dengan pahala ustadz. Kalau bukan penghafal Quran, bukan kiai, ingin dapat pahala sama, maka supportlah dakwah. Maka semua yang berkontribusi membangun pesantren Merapi Merbabu, dari mulai 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, atap, semuanya itu mengalir sampai hari kiamat. Tidak berkurang sedikit pun. Berapa santri yang sudah tamat, mengabdi, menjadi da'i, maka setiap ucapan mereka berceramah, berkhutbah, bertausiah, mengalir. Dihadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, dua-duanya dapat. Almarhum dapat, yang hidup dapat, keberkahan untuk anak-anak pun dapat. Karena kita selalu mendengar ada namanya sodakoh tolak bala. La tadfa'ul bala, as-sodakatu tadfa'ul bala. Sodakoh tidak menolak bala. Kita selalu mendengar bahwa sodakoh itu membuat orang mati husnul khatimah. Itu adalah bukan sekedar ucapan. Itu ungkapan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sodakatu sirri tadfa'u mitatassu. Sodakoh menolak dari mati su'ul khatimah. Hari ini kita adem ayem tenteram di hotel. Hotel Grand Rehan. Grand Rohan. Rohan. Sulit melupakan. Sulit melupakan kata Ustaz. Kata Ustaz Salim. Tapi sampai masanya atap ini tidak ada. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, gunung semuanya tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil mamfush. Tak ada tempat kita bernaung. Lalu kita bernaung di mana? Nabi memberikan jaminan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah shadaqahnya. Orang-orang yang mati meninggal dunia itu kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa kamu mau hidup lagi? Mereka semua menjawab sangat ingin hidup. Dan mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau kasih kami hidup ya Allah walaupun semenit, walaupun sedetik. Fa'as-sadaqah. Kami ingin bersodaqah. Saya tidak mengajak bapak ibu bersodaqah. Karena bapak ibu sudah bersodaqah. Saya melihat bukti nyatanya. Saya hanya ingin bagi yang belum. Yang belum kan gak hadir Pak Ustaz. Insya Allah mereka akan nonton. Karena ini di upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bagi yang merasa sudah hebat di kota besar, sudah profesor, sudah jenderal bintang 4, bintang 5, kalau bintang 7 itu bukan jenderal, sakit kepala. Yang merasa sudah viral, silakan datang naik ke gunung, masuk. Berapa kilo dari sini Ustaz Salim? 70 kilo kata Ustaz Salim. Ustaz Salim ke sana sering setiap Rabu. Bolak-balik ke sana. Orang bisa berjalan bersama kalau ada titik persamaan. Dan saya lihat-lihat saya dengan Ustaz Salim hampir enggak ada kesamaan sama sekali. Beliau dari Yogyakarta, Pulau Jawa, saya dari Riau, Pulau Sumatera. Beliau pakai sarung, saya pakai celana. Walaupun beliau pakai celana juga. Beliau pakai batik, saya selalu pakai baju putih. Beliau pakai blangkon, saya pakai peci. Tapi di antara titik-titik persamaan kami adalah kami sama-sama ustadz yang masuk hutan, naik gunung, keluar gunung. Jadi saya sampai hari ini masih ada jawaban. Ahlan wa sahlan, fadl Ustadz Luqmanul Hakim. Ini juga ustadz dari hutan juga. Hah? Masya Allah. Ini titik kesamaan kami dengan Ustadz Luqman. Dan beliau selalu mengajak saya ke Pulau Karimata. Saya dibawa ke perkampungan, desa, dusun. Masya Allah, lihatlah mereka saling merebut cium tangan. Masya Allah. Jadi di antara titik kesamaan kami, kalau melihat usia tentu saya minder. Gak pede duduk dengan mereka. Ketahuan tua saya. Kalau melihat perjalanan, apalagi Ustadz Luqman baru aja pulang dari Jepang. Ustadz Salim baru pulang dari Eropa. Tentu kita minder, Singapura juga lewat. Jadi yang membuat saya pede itu adalah kami sama-sama Ustadz Utan. Sama-sama masuk. Jadi saya merasa, oh udah hebat betul. Kemana-mana jalan susah, mau pergi ke mall pakai masker, mau makan mesti tutup wajah, mau naik pesawat pakai kacamata, pakai topi. Tapi begitu masuk ke dalam hutan, buka wajah semua, enggak ada yang kenal. Dalam hati, kau sangka kau sudah viral betul Abdul Somad. Enggak ada apa-apanya. Dan ketika mau tablik akbar di dalam hutan, enggak ada yang dengar. Yang bermanfaat di dalam hutan malah yang bisa pandai buat mengelola sarang madu kelulut. Gimana sarangnya dipotong, diletakkan di atas kayu, dibuatkan sarang buatan, kelulutnya datang, cara manen, gitu. Bagaimana manfaatnya lebih. Di situ kita sedang disadarkan bahwa kita tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami masuk ke dalam hutan, ketemu dengan beberapa kawan, sahabat. Ustaz Somad, kami mau ikut ke dalam. Ayo, ikut 50 orang, satu ormas, organisasi, dua orang boleh mewakili. Sampai ke dalam ada salah satu teman sahabat, 3 hari 3 malam di dalam, dia enggak mandi. Saya sangka dia dapat pesugihan. Kenapa enggak mandi? Senyum. Pas hari terakhir pulang pakai rakit, akhirnya kami pun sampai. Kenapa enggak mandi? Karena kata dia, ini saya nanya, kata dia. Saya nanya ke masyarakat, ini lagi musim berburu babi. Dan kulkas enggak ada. Terus dagingnya itu diikat di rakit-rakit di tepi sungai. Di muara sana. Dan kami mandi di sana. Jadi selama 3 hari itu mandi air babi. Pantasan dia enggak mau. Saya bilang kenapa enggak kasih tahu kami? Kalau kasih tahu nanti kamu semua enggak mandi. Itulah dosa terbesar dia. Jam 1 malam, jam 2 malam. Mesti turun dari atas surau ke bawah. Meniti tangga tanah yang licin habis hujan tanah liat. Sampai ke bawah ada rakit. Bawa senter, senternya mati. Berwudu. Selesai naik ke atas. Mau takut, mau gak mau, suka gak suka. Mesti lewati. Air gak ada di atas. Yang paling bermanfaat adalah orang yang punya teknologi. Bisa menyalurkan air dari gunung. Supaya orang bisa mandi, bisa berwudu. Kalau tidak, maka akan selamanya turun dengan rakit ke bawah. Pak, iya, tadi malam saya mendengar seperti suara-suara, itu suara burung ya? Gimana suaranya Pak Ustaz? Begini, oh itu bukan burung. Terus, ini kan tempat penangkaran harimau Sumatera. Alhamdulillah beberapa kali masuk saya tidak dimakan harimau. Mungkin dia udah ngintip-ngintip. Cuman dia lihat kurang menarik. Sub tulang. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini Ustaz Salim sedang ingin di hari-hari terakhir, hari ini dan hari besok, Ustaz Salim ingin memperlihatkan saya tentang masa depan dakwah. Kalau dulu kita berpikir tentang bagaimana hebatnya, dahsyatnya komunis, sampai ingin kematian Tuhan, membunuh Tuhan. Hari ini Allah tunjukkan sampai jalan itu penuh 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke kiri, full. Lalu kemudian bagaimana masa depan? Masa depan ada pada pondok pesantren Merapi Merbabu. Apa yang kita tanam hari ini yang akan kita tuai di masa akan datang. Dan Bapak Ibu adalah orang yang amat sangat paling banyak berkontribusi untuk mencetak masa depan ini. Lahir para penghafal Quran, para da'i, para ustadz, para alim, para kiai, para ulama, mujahid fisabilillah mengalir kepada kita. Abah Fani bertiga kata Ustaz Salim. Abah Fani, Ustaz Salim, Ustaz Puji. Bertiga mereka ganti-gantian. Sekarang tinggal berdua. Ustaz Salim dan Ustaz Puji. Berkali-kali Abah Fani mengajak saya. Yang pertama karena alasan COVID. Nanti Abah Fani insya Allah setelah COVID saya akan. Beliau kirimkan pakai pos. Baju kaos pesantren Merapi Merbabu. Baju jas pesantren Merapi Merbabu. Kopi pesantren Merapi Merbabu. Nanti kita akan ke sana Ustaz. Iya saya bilang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Keinginan hanya sekedar keinginan. Sampai hari ini saya datang, tapi beliau tidak ada. Mudah-mudahan Allah melapangkan kubur beliau. Mengampunkan segala dosa-dosanya. Ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini beliau melihat Beliau tersenyum melihat amal kita hari ini. Wa quli malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu, wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kita, wal mu'minun, orang beriman melihat amal kita. Kata Imam Ibnu Katsir, orang yang meninggal itu melihat amal kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Abu Fani melihat kami duduk bertiga, kami akan datang ke pesantren yang beliau bina dari awal. Pasti beliau senang sekali. Karena hubungan kita sesungguhnya tidak putus. Beliau semangatnya tetap bersama dengan kita. Beliau hanya menanti kita dan kita sampai saatnya akan bertemu. Tinggal lagi apa yang kita buat. Apa bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadapi masa itu. Berapa banyak sahabat-sahabat, kawan-kawan dekat kita berakhir dengan sesuatu yang tidak meninggalkan apa-apa. Banyak mantan pejabat, banyak mantan orang kaya. Banyak orang meninggalkan rumah besar, tapi tidak banyak yang meninggalkan masjid, meninggalkan pondok pesantren, meninggalkan penghafal Quran. Beliau meninggalkan kader-kader yang luar biasa, meninggalkan sahabat-sahabat pejuang dakwah yang militan. Kedatangan saya ke Yogyakarta dari awal-awal datang dulu. Saya dengan Ustaz Salim, beliau yang MC, masih ada rekamannya. Setiap pergi kemanapun, sulit membayangkan wajah beliau marah. Beliau orang yang ramah, tersenyum. Rupanya orang yang baik-baik itu cepat meninggal dunia. Tapi bukan berarti saya tidak baik. Saya berusaha untuk baik, tapi beliau lebih baik. Beliau ingin mengajarkan ke saya, hai Ustaz Abdul Somad, kalau kau buat baik, walaupun kau sudah meninggal dunia, kau akan dikenang sepanjang zaman. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibuat mati. Kedatangan saya termasuk menunaikan janji saya kepada almarhum. Saya akan datang. Maka dengan kedatangan ini saya sudah lepas satu di antara beberapa janji-janji saya. Kedatangan di masa akan datang, tidak lagi ada janji, hanya kelebihan jadwal saja. Tapi insya Allah untuk mengasah hati, mengasah sense, mengasah perasaan, itu memang mesti masuk ke dalam hutan, naik ke atas gunung. Saya bulan lalu masuk ke pedalaman namanya Batu Tilam. Dengan medan sulit untuk saya ceritakan, tinggal cari aja. Ustaz Abdul Somad masuk ke Batu Tilam. Insya Allah bulan Oktober ini, pekan kedua, nanti masuk lagi ke bagan Benio. Yang sudah ditetapkan sebagai cagar hutan gambut biosfer 700 ribu hektar. Dipoto oleh UNESCO dari atas langit karena dia lihat hijau, ditetapkan langsung dari cagar. Dia tak tahu bahwa di dalam itu ada 500 kakak manusia, bukan jin. Dan mereka tidak bisa bersekolah karena tidak bisa dibangun. Menghadap ke bupati, kita mesti turus izinnya ke kementerian. Akhirnya kita mesti buat sekolah darurat terbuat dari kayu. Sudah berjalan setahun, gurunya digaji dari mana? Kongko-kongko dengan teman-teman. Dewan dakwah, Yayasan Tabung Wakaf Umat, sahabat-sahabat dari Basnas, dikirim guru, digaji 2,5 juta tiap bulan. Akhirnya bisa berjalan, anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa. Nanti tinggal datang untuk membangkitkan semangat, peresmian, foto-foto, dan lain sebagainya. Gunting pita, tanda tangan. Itu memang bidang saya. Begitu juga dengan kedatangan ini. Tulisannya sudah cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menulis almarhum Abah Fani. Yang menulis Ustaz Salim Afillah. Yang menulis Ustaz Puji. Tapi mereka sisakan ada satu kekurangan. Apa dia? Titik ba. Ba-nya belum mereka kasih titik. Lalu saya dibawa ke sana besok untuk meletakkan titik ba. Peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Ketika saya meletakkan titik ba itu di foto, di upload, di share, masukkan ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube, dan semua orang komen, indahnya tulisan Ustaz Abdul Somad, luar biasa tulisannya, karya yang mengagumkan, wow, amazing, apik tenan. Orang tidak tahu bahwa itu tulisan orang lain, saya hanya tinggal meletakkan titik ba. Kadang saya malu. Saya disangkakan melakukan perbuatan terbaik, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah saya. Salah saya silap ibu juga, bapak juga, semuanya. Ustaz Somad, kami berat kalau untuk ikut naik ke Merapi Berbabu. Untuk masuk ke dalam hutan berat. enggak usah, biar kami aja. Kalau masuk ke dalam itu sulit, serahkan ke Ustaz Salim. Serahkan ke Ustaz Luqmanul Hakim. Serahkan ke Ustaz Somad. Tapi kita tidak ingin juga surga itu yang begitu luas, cuman kami bertiga aja di dalam. Apalah guna surga yang diciptakan Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Surga seluas langit dan bumi. Begitu kami masuk, cuman kita bertiga aja. Betapa hampanya surga itu, Ustaz Salim. Tanpa ada mereka-mereka yang soleh dan solihah. Kami ingin surga itu diisi oleh orang-orang baik. Orang beriman itu dasar hidupnya adalah rahmah. Rahmah adalah kasih sayang. Itulah mengapa ketika dibuka Al-Quran ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika meminta, Ya Arhamar Rahimin. Kenapa? Karena kalau dia menyelamatkan, itu kasih sayang. Kasih sayang melihat ada orang satu dusun mau makan 25 kilo beras. Ikannya, sayurnya. Kasih sayang Ustadz Luqmanul Hakim tidak sampai melihat ada orang menjadi pendusta agama. Orang kaya pendusta agama, pejabat jadi pendusta agama. Maka Ustadz Luqman buat program 1000 sehari. Kalau 1 bulan, 30 ribu, salah, 25 ribu. Karena tanggal merah gak dihitung. Hanya 25 ribu sehari, 1 bulan. 1000 sehari, 25 ribu sebulan. Sudah selamat dari pendusta agama. Kami nyetornya kemana? Transfer banking. Kami gak punya nomor transfer. Mereka akan datang mengetuk pintu ke pintu. Siapa mereka? Paskas. Bukan RPKAD. Pasukan amal soleh yang menyebar ke seluruh penjuru kampung halaman dari Sabang sampai Papua. Kita doakan Ustaz Luqman sehat. Ustaz Salim sehat. Ustaz Somad juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikumpul uang ini pergi pagi pulang petang. Anak belum bangun jam 5, bapak sudah keluar. Begitu pulang sore, anaknya sudah tidur. Namanya siapa? Pak Toib. Ibunya juga sibuk sampai tidak sempat mengurus. Lalu kemudian sampai masanya Allah mau nyuruh istirahat. Batuk, sakit, baring, duduk, berkunang-kunang. Diperiksa sama dokter, kata dokter, ini terlalu sibuk, kena mah akut, tidak sempat makan, gara-gara sibuk, cari makan. Unik manusia ini. Gak sempat makan, gara-gara sibuk, cari makan. Sampai gak sempat makan. Akhirnya dokter memeriksa, duit yang begitu banyak, di bank, dibelikan dalam bentuk emas, investasi tanah, bisnis, itu semua hanya numpang di rekening. Sempat lewat sejenak dan pada akhirnya masuk ke kantong dokter spesialis. Lalu Ustaz salahkan dokter spesialis? Enggak, karena kebetulan mereka donatur pesantren Merapi Merbabu. Akhirnya mengalir ke pesantren, jadi rahmat. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang yang begitu banyak dikumpulkan tidak ada selesainya. Kalau kana libni Adam wadihan min zahab, seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, dia tidak akan pernah mengatakan cukup ya Allah, enggak minta lagi, enggak. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta 1 lembah lagi, 2 lagi, 3 lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah dia mengatakan cukup, enough. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Dititipkan Allah kita hidup sampai hari ini bukan karena kita rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita mau panjang umur, kita mesti jogging. Berapa banyak orang habis jogging mati? Kalau kita mau sehat, kita mesti olahraga. Berapa banyak orang habis olahraga? Sedang olahraga itu dia mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu enggak olahraga. Saya enggak ingin juga celamah saya ini dipelintir besok ibu ngajak suaminya, Bang, ayo olahraga, kata Ustaz Somad, habis olahraga mati. Maksud saya, kita hidup hari ini karena Allah masih ingin kita beramal. Surat Al-Mulk dibaca tiap malam sebelum tidur, menjaga dari azab kubur. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa Allah buatkan ada garis start namanya hidup, ada garis finish namanya mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amala, amalnya. Kita tidak dilihat siapa yang paling ganteng, tidak dilihat siapa yang paling tinggi, tidak dilihat siapa yang paling sehat, tapi yang paling dilihat adalah amal. Mudah-mudahan kita mati nanti menghadap Allah itu membawa amal yang ikhlas, insyaAllah. Di antara amal yang tetap mengalir setelah kematian, yang rajin sholat duha, stop. Yang rajin sholat tahajud, stop. Yang rajin baca Quran, stop. Tapi ada yang mengalir terus. Anak-anak di pesantren Merbabu, duha, tahajud, witir, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'liyah, subuh, zuhur, asar, isya, itikaf. Baca Quran. Mereka memang penghafal Quran. Mengalir sampai hari kiamat. Inilah yang dirindukan oleh mereka yang sudah terbujur kaku di liang lahat, yang masih terbaring di ruang ICU. Oh, andai masa lalu kembali lagi. Lantar ji'al ayyamul lati marat. Yang lalu tak akan mungkin terulang kembali. Kita masih dititipkan Allah hidup, masih ada bersemayam iman dan Islam, masih ada rezeki yang dikirimkan Allah. Maka beberapa pun yang kita kirimkan, insya Allah itu akan menjadi amal jariah. Yang sudah melakukan, makin istiqomah. Yang belum, memulai. Tidak akan pernah ada masa luang. Nantilah Pak Ustadz, saya akan transfer kalau anak sudah sekolah. Sekarang kebutuhannya banyak. Begitu anak sekolah, ternyata uang sekolah mahal. Nantilah setelah kuliah, ternyata makin kuliah, universitas makin mahal. Nantilah setelah kerja, ternyata untuk kerja juga luar biasa keluar uang. Nantilah setelah dia menikah, ternyata habis nikah persiapan untuk lahir cucu sesar. Nantilah tidak akan ada. Kalau tidak kita sempat-sempatkan, tidak akan pernah sempat. Kalau tidak kita luang-luangkan, maka tidak akan pernah ada keluangan waktu. Datang dari Jakarta, datang dari Surabaya, datang dari Semarang, datang dari manapun yang waktunya, kesehatannya, perjalanannya, lelahnya, insya Allah semuanya akan dibalas. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Kenapa kita masih hidup beriman hari ini? Itu perjuangan mereka 100 tahun yang lalu, yang makamnya saya ziarahi hari Jumat lalu. Bagaimana generasi ini 100 tahun akan datang? Jawabannya apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau rumput yang kita tanam, tidak ada satupun padi yang tumbuh. Kalau Allah menanam rumput itu menumbuhkan padi, sudah lama orang panen padi di lapangan golf. Tapi sampai hari ini, bagaimana Islam ke depan, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia tahun 2122, itu jawabannya adalah apa yang kita tanam hari ini. Mudah-mudahan anak-anak cucu keturunan kita masih dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pesta narkoba, pesta khamar, pesta maaf zina, kematian yang hampa tak bernilai syahid merajalela. Kalau 100 tahun yang lalu beban Mbah Kiai Haji Muhammad Munawir, beban Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak seberat beban kita. Medsos belum ada di zaman mereka. Beban kita hari ini luar biasa. Tapi kita yakin pundak kita dipilihkan Allah untuk hidup di zaman ini, tentulah Allah punya pandangan yang bukan pandangan kita. Kenapa kita tidak hidup di zaman Rasulullah? Kenapa kita tidak hidup di zaman Imam Al-Ghazali? Kenapa kita tidak hidup di zaman para ulama dulu? Kenapa kita hidup di zaman fitnah akhir zaman? Karena menurut ilmu Allah kita kuat dan kita mampu insyaAllah. Kita husnuzan. Ana inda husnizan ni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Saya yakin dan percaya kita dihidupkan Allah di akhir zaman ini. Dibuat Allah saya sezaman dengan Ustaz Luqman. Saya sezaman dengan Ustaz Salim. Saya yakin dan percaya. Karena menurut ilmu, pandangan, hikmah Allah SWT, kita mampu untuk membuat sesuatu yang lebih baik di masa akan datang. Yang punya kuasa, pakai kekuasaanmu. Yang punya harta, gunakan hartamu. Yang punya tenaga, pakai tenagamu. Yang punya ilmu, pakai ilmumu. Kelak nanti sampai masanya semua tak lagi bisa dipakai. Karena saat itu memang kita bukan berada di negeri Darul Amal. Tapi kita sedang berada di Darul Jaza. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Ustaz Salim, saya, dan Ustaz Luqman beserta para asatiz. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair, Tuan Guru Abdul Somad. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad benar-benar membuat kita merinding ya, Bapak Ibu ya. Bergetar gak Bu hatinya? Wah, insya Allah berarti masih ada vibrasi yang sama antara kita. Kalau zaman sekarang ngomongnya vibrasi Ustaz. Wah, bergetar hati ini. Udah kayak motivator aja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir ada Ustaz Luqmanul Hakim yang juga sudah hadir. Kami mohon Ustaz waktu sejenak untuk memberikan semangat pada kami pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita cintai dan hormati karena Allah, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Gurunda Ustaz Salim Afillah. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak, orang-orang baik yang hari ini hadir. Kita tidak pernah bertemu, tapi kita dipertemukan. Kita gak pernah berjalan, tapi kita diperjalankan. Ini hari terakhir, besok mati. Ustaz dulu. Iya, saya hampir keliling Indonesia ngomongnya semuanya gitu. Jadi ketika ditanya, siapa yang masuk surga? Saya. Siapa yang mau mati? Ustaz. Iya, gitu memang. Maka agama umat ini rata-rata agamanya untung rugi. Kalau untung, Robbi akroman. Kalau rugi, Robbi ahanan. Allah dijadikan sebagai calok dia. Saya gak ngasih motivasi, kasih cerita. Ada seorang tukang yang sudah 30 tahun bikin rumah. Capek, bosan, bikin rumah, resign. Dia bilang sama bosnya, saya mau berhenti bikin rumah. Tiap tahun bikin rumah aja kerjaan saya. Bos, saya mau berhenti. Sudah 30 tahun ikut bos, gak ada perubahan. Dia bilang, oke. Tapi tolong, kata bosnya, bikinkan rumah terakhir. Enggak bos, saya udah mau berhenti, udah capek. Enggak, tolong, please, tolong bikinkan satu rumah terakhir. Ya udahlah. Tapi rumah yang terakhir ini gak ada budget, kata bos. Maksudnya, unlimited. Desain, terserah ente. Bahan baku sudah punya toko bangunan langganan. Bikin aja suka-suka. Waktunya bos, terserah. Mau 6 bulan, setahun. Bikin 3 lantai bos, terserah. Pokoknya bikin aja suka-suka. Anggap ini karya terakhirmu untuk perusahaan. Karena dia ngerasa ini, dia sudah mau resign, dia sudah sampai di titik jenuh, bosan sebagai kontraktor. Dia bilang, aku mau berhenti aja. Akhirnya dia bikin itu rumah asal-asalan. Bahan dia pilih yang suka-suka. Desain dia pilih abal-abal. Dia kerjakan senyamannya dan seenak-enaknya dia aja. 6 bulan selesai. Terus dia datang, bos, ini ada kunci, sudah selesai saya kasih. Baik, terima kasih, kata bos. Tumben cepat. Iya, saya selesaikan cepat 6 bulan. Besok datang lagi ya, kata bos. Tanda tangan, cek. Tanda tangan kontrak, bosnya kau sudah berhenti. Tapi tolong datang bawa istri. Begitu datang bawa istri, istrinya dia di sebuah restoran, bosnya tanda tangan. Ini cek tanda penghargaan saya, sekian lama kau bekerja sama saya, sekian ratus juta, dikasih, kasih Tuan Guru. Kasih cek. Dilihat angkanya, bikin dia senang. Oh, lumayan. Nominal yang diberikan bos, uang pesangon selama sekian puluh tahun kerja. Terus tidak lama, bos keluarkan lagi di dalam. Ambil satu kotak kecil, satu kotak dikasih ke istrinya. Kalau ini jatah istrimu. Begitu buka, istrinya senang, luar biasa. Kenapa? Yang dibuka, kunci. Dan itu adalah kunci rumah. Bosnya senang, istrinya senang, tukangnya tepuk jidat. Begitu dia ngintip, dia tahu kalau kunci yang dikasih bos kepada orang itu adalah kunci yang dia serahkan kemarin. Apa dia bilang? Bos, beneran ini? Benar. Rumah terakhir yang kemarin itu, kata bos. Aku gak lihat, gak survei. Tapi kalau kau yang buat pasti yang bagus. Maka rumah itu aku hadiahkan untukmu sebagai tanda penghargaan. Tepuk jidat dia bilang, kalau tahu begini aku bikin yang bagus. Ada yang ketawa dengar cerita ini. Ada yang sedih dengar cerita ini. Ada yang gak respon, gak paham juga. Karena sudah tanggal awal bulan tapi belum masuk ke rekening. Jadi bulan ini gajinya panjang Ustadz. Karena Sabtu Ahad gak bisa masuk mobile banking kan, besok baru bisa masuk. Jadi walaupun September tanggal 30, rasanya tetap aja sampai tanggal 32 gitu. Ayah bunda, ini kan udah sering kita dengar cerita ini dari guru-guru gitu. Surat Munafikun 63 ayat 10 itu kan udah sering. Coba aja lihat, orang kalau beli iPhone ada duitnya. Modif motor ada duitnya. Beli jilbab si Sesa bisa duitnya. Sekarang button scruff si Sesa menundukkan ini level perempuan sekarang. Si Sesa middle up gitu, button scruff tengah-tengah gitu. Yang baru-baru ini ya cari yang KW-KW gitu lah. Ada duitnya, tapi begitu kurban Idul Adha Idul Fitri mendadak mustahik semua. Tahu mereka kalau nanti yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka? Tahu. Fitrah manusia kata Allah selain ajula itu dia bakhil, pelit. Karena dia nganggap aku sedekah nih ustaz yang perlu sama aku. Didatangin ustaz tuh berarti posisiku lebih tinggi. Ayah bunda, saya mau kasih tahu, Allah tuh enggak perlu duit kita, demi Allah. Kita yang perlu Allah. Kenapa harus ditulis hari ini hari terakhir, besok mati? Supaya kita semangat untuk ngasih yang terbaik hari ini. Ayah saya almarhum, maka tadi pas Ustaz Salim ngasih saya air minum tuh agak tegang saya. Ayah saya almarhum 2002 di Jakarta, ikut seminar Kiai Haji Toto Tasmara. Itu nasibnya sama ayah saya dengan Pak Toto Tasmara. Pak Toto Tasmara tuh kan juga gitu, mau mengimami sholat jenazah, beliaunya meninggal duluan. Gak jadi imam sholat jenazah. Ayah saya juga sama, jam 10 pagi hari Jumat masih nelfon mama, anak-anak gimana mak? Anak-anak sehat. Jam 1 siang sholat Jumat, jamak. Ngapa di jamak bang? Kata kawan-kawan yang lain, di Jakarta. Kata ayah saya, gak apalah, kita kan musafir. Kita jamak aja. Ayolah, jam 2 mulai seminar, jam 3:30 sesi tanya jawab. Ayah saya nanya, seperti apa pemimpin yang rahmatan lil alamin? Dijawab sama Pak Toto Semara, pemimpin yang rahmat alamin adalah kalau dia hadir orang senang, dia datang bawa kontribusi, dia pergi orang merasa kehilangan, kehadirannya memberikan manfaat, dan sosok yang harus diteladani adalah baginda Rasulullah. Gimana Pak, puas? Iya, kata ayah saya almarhum, puas. Minum air putih, Ustaz. Selesai minum air putih, beliau letakkan gelas, beliau letakkan juga kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya ayah saya, pelajaran buat saya, hei Lukman, mati. Nggak nunggu kita jadi orang baik. Saya nggak mau mati dulu. Malaikat mau datang. Kapan aja. Dan mati itu nomor cabut. Bukan nomor urut. Yang dijenguk sehat. Yang jenguk malah meninggal. Video saya yang cerita di Ojoleran dan di Wong Ape tentang Pak Ci Usman. Ternyata diposting di posting orang banyak sekali berulang-ulang. Cerita tentang Pak Ci Usman yang kemarin saya umroh sama-sama beliau. Beliau cerita tentang betapa senang dan bahagianya beliau di Tanah Suci. Pulang tawaf umroh sudah tahalul sehat walafiat. Pulang itu siang-siang tiba-tiba sesak nafasnya. Jatuh dan meninggal dunia. Pamannya Bang Oji waktu kami safar Ustaz baru naik pesawat. Itu ada satu paman salah satu Ustaz di Pontianak juga khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, akimus sholah katanya. Turun dari panggung khutbah, turun, tumbang, jatuh, meninggal. Kita semua pasti mati. Kapan matinya enggak tahu, gimana matinya enggak tahu, di mana matinya enggak tahu. Tapi ada satu yang bisa kita jawab. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian yang pasti itu? Kalau saya ngajak ayah bunda, ayo jadi donatur, ayo jadi muhsinin. Itu narasi 20 abad yang lalu. Sedekahmu untuk dirimu, infakmu untuk dirimu. Sudah berapa kali Tuan Guru nyebut apa yang kau sedekah, apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai pasti lapuk, apa yang kau berikan akan jadi bekal harimu esok. Hari ini ayah bunda, saya ngajak kita semuanya. Ini udah ada peluang ladang amal pesantren Merapi Merbabu dari sekian banyak pondok pesantren. Ini yang kita sangat rekomendasikan. Ayo jadi penggerak, ngajak orang, mandala ala khairin. Jangan sampai kita jadi orang yang dibenci dan dimurkai Allah karena sudahlah pelit dan menghasut orang lain untuk jadi pelit. Sudahlah tidak nyumbang, menghasut orang untuk tidak nyumbang. TBC, terlalu banyak comen. TBC, terlalu banyak cincong. Terlalu banyak comen. Ah, itu saya mau ngomong itu sebenarnya. Cuman ini lagi di Jogja, kalau di Jawa Timur saya sebut tadi itu. Ada C-A-N-K-E-M gitu. nyumbang enggak, ributnya yang ada. Saya nyebutnya vokalis. Kalau menjelekkan orang, maka saya selalu bilang sama tim di internal, saya bilang, orang kalau udah enggak suka sama kita, apapun yang kita lakukan pasti salah. Kita senyum salah, kita kentut salah. Maka cara ngadapinya, terkentutlah sambil senyum. Karena dua-duanya salah. Maka ayah bunda, abang kakak, saya mau nyampaikan satu poin aja sebenarnya. Yang kita lakukan, kembali ke kita lagi. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Hari ini, hari terakhir. Besok mati. Belum tentu juga kita panjang selama-lamanya. Saya ketemu sama salah satu orang kaya, Tuan Guru. Dia bawa duitnya sekoper. Dia bilang, saya minta dokter terbaik. Saya minta obat terbaik. Saya minta fasilitas ruang terbaik. Di lantai 8 disiapkan rumah sakitnya. Semua diminta terbaik. Tolong sembuhkan bapak saya. Dokternya jawab santai aja. Pak, bapak bisa beli dokter, bisa beli obat, bisa beli ruangan. Tapi bapak tidak bisa beli kesehatan. Tumbang langsung. Orang kaya hari ini menuhankan otaknya, menuhankan hartanya. Dia pikir, ya sabu annama lahu akhladah. Kalah, enggak. Nama baikmu. Hari ini saya hadir di majelis kematian. Baru 3 hari mati. Duduk saya di tengah-tengah situ. Kan baca Yasin. Kalau di Pontianak masih baca Yasin. Beberapa orang tuh main handphone. Ada yang foto selfie. Ada yang gini-gini. Di situ saya belajar apa? Tidak semua orang bersedih dengan kematian kita. Adik-beradik tuh. Abangnya mati. 3 hari baru Tuan Guru. Masih sempat main handphone, nganok-nganok cincin, tak apa-apa dikerjakan. Jadi saya belajar, kita mati. 2-3 hari orang sedih, habis itu hidup jalan seperti biasa. Jangan berpikir kita mati, orang akan ingat dan kenang-kenang semua. Semua orang sedih dengan kematian kita. Tinggal kita nanti ngadap kuburan. Nama kita langsung dicopot, jabatan kita langsung diganti, orang langsung syuro, siapa yang gantikan si fulan. Berebut orang ngambil jabatan kita hari ini. Dalam kubur, tinggal kita sama Allah. Maka ya bunda, bang, kakak, kalau ayo bersedekah, itu narasi 2 abad yang lalu. Gimana kita jadi pribadi yang mengajak orang lain sedekah? Bukan hanya syah, bukan hanya beramal soleh, tapi syahidan wa mubasyiran wa naziran. Kita syahid, turun ke lapangan, hadir. Antum tidak akan tahu rasanya ketemu sama tukang gali kubur, yang gali kubur dibayar 10 ribu untuk 4 orang. 2.500 bayarannya, Ustaz. Kalau saya lah jadi tukang gali kuburnya, saya galikan 2 senti ya orang mati itu. Sisa kau gali seorang lah. 30 tahun gali kubur dibayar 120 ribu, Ustaz. Sebulan. Mandikan jenazah 35 tahun tengah malam dibayar 2.000 rupiah per bulan satu kakak. Satu kakak 2.000 rupiah, Ustaz. Patungan untuk kuburan. 2.000 rupiah. Banyak nundanya. Banyak yang nunda. Begitu meninggal jam 2 malam harus nguburkan, tidak boleh ditunda-tunda. Giliran mau bayar 2.000 sebulan satu kakak, mereka nunda. Giliran orang tuanya meninggal, tolong Pak bantu mandikan jenazah Bapak saya jam 2 malam ibu-ibu tuh. Saya ketemu nengok itu belinang air mata. Saya bilang, apa yang ku kerjakan? Apapun. Hadir tadi turun ke lapangan itu bukan karena kita baik, enggak. Menghidupkan hati ini yang tadi kata Tuan Guru, menghidupkan rasa. Nah, alhamdulillah Allah pertemukan saya sama Tuan Guru Ustaz Salim, sama Ustaz Abdul Somad. Kami punya kesamaan, sama-sama. Kami sama-sama orang hutan. Masuk ke dalam, ketemu sama orang. Tidak ada sinyal. Orang-orang itu tidak kenal sama sosmed. Tidak terhubung dengan Instagram dan Facebook. Tapi terkonek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hutan, hutan ini Ustaz Afan, hutan kelapa sawit. Masuk ke dalam, tinggal kiri kanan, tinggal kebun karet, ngurus pesantren. Saya tanya, kiai ngapa antum di dalam hutan kayak gini, gak terhubung sinyal, gak ada sama sekali. Dia bilang apa, nanti kalau saya gak ngajar agama, anak-anak ini nanti siapa yang kenalkannya sama Rasulullah, siapa yang kenalkan sama agama. Kalau nanti saya ditanya sama Allah, saya mau jawab apa, langsung tumbang saya. Ya Allah, bukan gak ada apa-apanya gitu nih, gak ada sama sekali. Itu kenapa ada kalimat we are nothing, Allah is everything. Yang kita kerjakan sedikit pun enggak. Tadi kata Tuan Guru meletakkan huruf titik di huruf ba. Kalau tadi saya bilang kita mau ngajak orang lain untuk ayo Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bersedekahlah. Itu narasi mungkin 3-4 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu. Ayo bergerak dan ngajak orang. Turun ke lapangan hadir. Antum enggak akan bisa mewakilkan rasa itu. Dan Allah benar tepat janjinya. Kalau kita membahagiakan orang lain, kita sebenarnya sedang membahagiakan diri sendiri. Jangan pernah kegeeran. Merasa bahwasanya kalau kita nyumbang, terus kita berjasa. Enggak, aku enggak perlu hartamu, kata Allah. aku tidak perlu duitmu, aku tidak perlu sumbanganmu. Kau yang memerlukan itu untuk membela dirimu sendiri di hadapan Allah. Mudah-mudahan cara berpikir terbalik ini membuat kita sadar, Allah tak perlu kita sama sekali. Kita yang justru perlu Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kami, saya hadir, Tuan Guru hadir. Orang tanya saya, Ustaz, Ustaz kan tidak pernah lagi masuk-masuk panggung. Tidak pernah lagi diundang-undang. Memang tidak, saya bilang sudah 3 tahun saya sudah off. Tidak ada lagi ngisi-ngisi di mana-mana. Tapi kalau datang ke pesantren Merapi Merbabu, itu bagi saya itu panggilan Ibu Pertiwi dan saya harus datang hadir. Seperti semut Nabi Ibrahim. Saya tidak tahu dan tidak bisa juga berkontribusi apa-apa. Tapi paling tidak saya minta disaksikan sama Allah. Dari rumah saya datang ke Pontianak. Ayah kata anak saya, baru gak balik, ayah dah pergi lagi. Ini janji ayah nak sama guru ayah. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Salim. Ayah janji sama anak-anak ayah. Paling tidak saya bilang sama Allah, ya Allah, aku gak bisa memadamkan api kemaksiatan yang hari ini bertaburan di mana-mana. Tapi aku sedang menunjukkan keberpihakanku di hadapan kau, ya Allah. Aku berpihak pada pesantren Merapi Merbabu. Mendukung apa yang dilakukan oleh Ustaz Salim, Abah Fani dan semuanya. Semoga Ustaz Salim berkenan dengan Ustaz Abdul Somad. Dan abang, kakak, ayah, bunda semuanya berkenan juga nanti. Kita saling bersaksi dan saling mencari di hadapan Allah. Sekali lagi ayah bunda, Allah tidak perlu kita. Demi Allah, Allah tidak perlu kita. Jangan kegeeran, sok dibutuhkan aku donatur, aku muslimin. Nah, Allah tidak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Kita yang perlu Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Di surat Fatir 35 ayat 15 itu Allah mengatakan, kaulah yang perlu aku. Datanglah sebagai hamba, hadirlah kita, kita hadir. Tak bisa dengan harta, bantu dengan tenaga. Tak mampu tenaga juga, bantulah dengan doa. Semoga doa ini, tenaga yang kita berikan, membuat kita diangkat oleh Allah. Karena janjinya, faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim halal qa'idina darajah. Orang yang berjuang dengan harta dan jiwa, itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Nah mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruangan ini diangkat derajatnya oleh Allah. Ingat tadi rumusnya, Allah tidak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Kalimat penutup ikut saya. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Coba diulang. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sungguh-sungguh kata Allah ada niat, pasti kubukakan jalannya. Kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Ojo leren dadi wong apik. Ayo kita support dan dukung pesantren Merapi Merbabu bersama Ustaz Salim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya, Ustaz Abdul Somad, kami semua hadir di sini menunjukkan keberpihakan, menunjukkan support dan dukungan. Mudah-mudahan nanti Ustaz Salim di hadapan Allah kalau ditanya, Lukman dan Abdul Somad itu dukung enggak? Dukung. Datang dia, datang. Dari Pulau Sumatera, dari Pulau Kalimantan. Kami datang ke Pulau Jawa, ke Jogja istimewa ini. Semoga kami dan Ustaz Salim, Ustaz Abdul Somad diizinkan Allah jadi saudara sampai surga. Dan kita semua yang hadir di sini jadi saudara sampai surga. Amin, Allahumma amin. Begitu Ustaz Salim, niat hadirnya kami dari Pontianak, Kalimantan. Ustaz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, kami hadir mencintai antum dan mendukung dakwah yang antum lakukan di Pulau Jawa ini. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah sayangi, Allah lindungi. Dan kita kumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang terbaik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga engkau izinkan ya Allah kami berkumpul dengan baginda Rasulullah. Orang yang amat sangat kami cintai. Orang yang amat sangat kami perlukan syafaatnya. Orang yang amat sangat kami rindukan. Kami tak pernah melihat sosok beliau. Tak tahu wajahnya kayak apa. Tapi kami beriman kepadanya. Kami beriman kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami hadir jauh-jauh dari Pontianak niat silaturahim dengan Ustaz Abdul Somad dari Pekanbaru, hadir ke tempat ini, ruangan ini, mendukung saudara kami, ikhwah kami, guru kami, ustaz kami, Ustaz Salim Afillah, dengan perjuangan beliau di pondok pesantren Merapi Merbabu. Semoga Allah izinkan perjuangan ini menjadi perjuangan yang koridor ya Allah, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan menjadi wasilah penggugur semua dosa-dosa kami di masa lalu. Dan semoga Allah izinkan mengalir juga pahala untuk Abah Fani dan semua orang-orang yang terlibat dalamnya, orang yang sudah mendukung dalamnya. alirkan pahala kebaikannya juga untuk kedua orang tua kami, anak cucu keturunan kami, ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Saya mencintai antum semuanya, mencintai abang, kakak, ayah, bunda semuanya karena Allah, mencintai Ustaz Salim karena Allah, mencintai Ustaz Abdul Somad karena Allah, mencintai semua yang hadir di ruangan ini karena Allah. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.